satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur. Kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, Via Banan. Hey. Mas Gundi, kumat ya Mas Gundi.